Sumpah janji yang dulu kau ucapkan, kasih sayang yang dulu kau berikan, ternyata oh semua hanya palsu belaka. Ternyata, semua hanya palsu belaka.